Roma bab 4. Mon sapanika, ponapa si bisa eko caaki sambian sareng kaulus teje parkara Ibrahim, pengetahuannya sambian sareng kaulus teje, kati ponapa pengalamana. Menabi sabereng si elampa aki Ibrahim, andu diaki Allah, narema Ibrahim kepeneka minangka orang si maseneng panggeliana Allah, tanto nabada cuken alasan mongkuka Ibrahim, kaangkui dir ngetiraki. Namong salerana tak bisa etir ea junana Allah. Dalam Alkitab sebutake Ibrahim parcaje ka Allah ben polana ka parcaje najeria salerana eta rema bi Allah minangka orang se maseneng pangkeliana Allah orang se ala lakon narima gaji ben gajina tak yang kepeparing sabab gaji kepanikah pacet hakna nanging bede orang se tak agentong ka usaha na tibi orang kepanikah marcaje aki abekna ka Allah. Seanya tak aki orang tusa bebas dari kesalahan anak. Polana parcajana kepenikah. Ala narema orang kepenikah. Minangka orang sema seneng pangkeliana. Sepanika cukkan pemangkina Daud. Kenika sahabat pe Daud. Aparing debu selamat. Ka orang seetarema ala. Minangka orang sema seneng pangkeliana. Senari ala tak aketeyaki papunapa seelakuni orang kepenikah. Debu na Daud sepenikah. Selamat bahagia. Ka orang se kasalahan-kasalahanna esapora ben satu sana lae pendem bi Allah. Selamat bahagia ka orang se satu sana tae kuket bi Allah. Ponapa oca ben selamat bahagia kepenikah etu juaki namung karing orang se atorok ka aturan sunat. Ota bena cuken ka orang se tak atorok ka aturan sunat. Kaule ampon nyebutaki sebeluna. Jo Ibrahim etarema sareng Allah minangka orang sema seneng panggeliana, lantaran Ibrahim parcaje ka Allah. Dadi, bila Allah seanya tak aki parkara kepanikah, sabeluna otabene saampona Ibrahim esonat, pacet sabeluna salerana esonat, beni saampona. Ibrahim kepanikah esonat saampona, ben sonat de kepanikah cuma minangka tanda ce Allah ampona rema salerana, minangka orang sema seneng panggeliana Allah. Polana parcaje ka Allah. Salerana etarema sareng Allah. Sebeluna salerana ngalakoni aturan sonat. Ben Ibrahim secara rohani. Tetira mana sedajana orang separcaje. Ben selantaran kepanikah. Reng-oreng kepanikah etarema sareng Allah. Minangka orang sema seneng panggeliana. Tenare tak ngalakoni aturan sonat. Ibrahim cukkan rama rohani naring orang yang ngalakoni aturan sonat. Salerana rama rohani naring orang kepanikah. Beni pola naring orang kepanikah ngalakoni aturan sonat. Nanging cukkan pola naring orang kepanikah. Odi kalaben parcaje ka Allah. Pada sarang Ibrahim ebekto salerana kita ngalakoni aturan sonat. Allah ajan cika Ibrahim bentoronana. Jatuhnya paneka bekal dia kaku ngenah Ibrahim. Ala ajenci sepanikah, beni polana Ibrahim atorok ka hukum agama Yahudi, tapi polana Ibrahim parcaje ka Allah, tetibi ala etarema minangka orang sema seneng panggeliana. Sabab mon perak reng orang se atorok ka hukum agama Yahudi melolos senarema apapun apa se ajenci aki Allah, tadak gunana parcaje ka Allah, bencencina Allah kenikah, perak cenci kosong. Hukum agama Yahudi, madateng tetu kena Allah. Tapi mon hukum kepanika tada, tanto tada se sebut tak atorok. Teti jencina Allah kepanika ede saraki kaparcajana oreng ka Allah. Kenika minangka tanggungan kas dejena toronana Ibrahim, cek jenci kepanika eparing aki karing oreng kepanika, minaka peparing se macoma dari Allah. Beni perak karing oreng se atorok ka hukuma agama Yahudi meloloh. Tapi cukun karing oreng separcaja ka Allah, akati Ibrahim separcaja kasalerana. Sabab Ibrahim penekah, ramana sampean sareng kaulus deja secara rohani. Sabab ala adebu sepanikah ka Ibrahim. Bisengko bena epa deti ramana sabengsa sabenyakna. Deti ala apareng cenci kepenekah ka Ibrahim. Ben Ibrahim parcaja ka Allah, semau di oreng mate, secoma kala ben debuna, bisa mebede papun apa se sebeluna tada. Ibrahim terus parcaja ben ngarep, maske tada pangarep pole. Polana kenika salerana epadeti ramana sa bangsa sebanyakna. Akati se esaputaki edalem Alkitab, toronana bena bekal benyaa parana. Ebek to kenika Ibrahim ngakeli cek salerana tak kira keagungan toronan, sabab salerana ampon cek sepona. Yosuana parak 100 tahun, sarengan pole sarah, rajina jubeng. Tapi imana Ibrahim tak akorang, salerana pakun parcaja sareng tak mau mangkase edebu agi Allah. Lamala lantaran imana kepanika, salerana atambe kuat, sampai kungak-kungak agi Allah. Ibrahim cek parcaja nece Allah bisa alam paki ponapa sause ecejaki salerana. Kenika sabepe, Ibrahim etarema sareng Allah, minangka orang sema seneng panggeliana. Oca etarema minangka orang sema seneng panggeliana Allah. Kenika etoles beni perak ka angkui Ibrahim malolo. Cukun ka angkui sampean sareng ka ules deja. Sampean sareng ka ules deja. Cukun bekal etarema aminangka orang sema seneng panggeliana Allah. Polana sampean sareng ka ules deja. Parcaja ka Allah sema audi Isa. Pangirana sampean sareng ka ules deja. Dari setena Isa kepanikah. Epasra aki ka angkui. Epate epolana satu sana sampean sareng ka ules. Sareng ala pas epaudi pole, ka angkui apareng jalan ka manosa, sopaja hubungana sareng salerana, sae pole.